من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1487. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Sulaiman Al-A'mash bahwa ia menceritakan mereka dari Amr bin Murrah, dari Yusuf bin Mahak, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna a'zaman nasi firyah la rajulun haja rajulan fahajal qabila tabi asriha wa rajulun intafa min abih wa zanna ummahu. Sesungguhnya manusia yang paling besar kebohongannya yaitu seseorang yang mengejek orang lain lalu ia mengejek kabilah seluruhnya, maksudnya kabilahnya dia, semuanya diejek. Dan orang yang meniadakan diri dari ayahnya, maksudnya dia tidak menisbatkan diri kepada bapaknya, enggak mau. Dan orang yang berzina dengan ibunya. Hadis ini akhwan Islam menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebohongan yang paling besar itu seseorang mengejek satu orang tapi kemudian yang diejek satu kabilah seluruhnya, padahal yang salah satu misalnya, tapi kemudian semuanya dijelekan. Ya, kalau misalnya ada orang Indonesia satu misalnya yang berbuat jelek, tapi orang Indonesia seluruhnya dijelek-jelekin, apa itu orang Indonesia itu jelek-jelek, padahal yang dia temuin baru satu misalnya. Nah, inilah ya akhwal Islam yang mengumumkan, padahal tidak semuanya seperti itu. Kalau misalnya ada orang, ya orang Saudi misalnya yang antum temui, kebetulan dia orang akhlaknya buruk misalnya, dan antum bilang apa itu orang Saudi itu enggak ada yang benar. Nah, padahal yang antum temuin cuma satu dua orang, tapi kemudian antum mengumumkan, jadi semuanya kena. Kata Rasulullah, ini orang yang paling besar kebohongannya ini. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi melarang larangan untuk mengejek seseorang dengan mengikutkan semua kabilahnya. Hadis ini juga menunjukkan celaan orang yang tidak mau menisbatkan diri kepada bapaknya. Hadis 1488. Hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad Ibn Nasr dalam As-Shalah dari beberapa jalan dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub Ad-Dabbi dari Raja bin Haywah dari Abu Umamah bahwa ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata, murni bi amrin anqati'u bih, wahai Rasulullah, perintahkan aku dengan sebuah perintah yang aku akan bersungguh-sungguh melakukan perintah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'lam annaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta biha 'anka khathi'ah. ketahuilah bahwasanya kamu tidaklah sujud satu sujud kecuali Allah angkat dengan sujud tersebut satu derajat, dan Allah gugurkan dengan sujud tersebut satu kesalahan. Nah, di sini kita ambil faedah, akhi, wajibnya memberikan nasihat kepada orang yang minta nasihat, dan itu merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hakul muslim alal muslim sit, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya, wa idza stansahaka fansahu. Ya, kalau dia minta nasihat kepada kamu, maka beri nasihat. Ya. Dan tentunya akhi, kita memberikan nasihat kepada orang yang minta nasihat disesuaikan dengan keadaan orang yang diberikan nasihat itu. Makanya Rasulullah SAW, dia nasihat beliau kepada orang-orang sesuai dengan keadaan orangnya. Ada orang datang, "Hai Rasulullah, berikan saya wasiat." Kata Rasulullah, "Jangan marah. Beri saya nasihat, jangan marah, jangan marah." Ya, maka dari itu kita memberikan nasihat kepada seseorang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, keutamaan sholat. Bahwa setiap sujud yang kita sujud padanya, Allah akan angkat satu derajat dan Allah akan gugurkan satu kesalahan. Maka dari itu hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperbanyak sholat. Dan sholat itu, ya akhi, amalan yang paling utama di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "I'lamu anna khaira a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kamu itu apa? Sholat. Dalam lafaz lain dengan lafaz, ya, khair as-sholatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baiknya amal. Maka dari itu, ya, kita berusaha memperbanyak sholat. Ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya, waktu itu Rasulullah bersabda kepada sahabat itu, "Sal, silakan minta." Kata sahabat itu, "As'aluka, as'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Kata Rasulullah, "Aw ghairu dzalik?" Tidak ada yang lain lagi? "Wadzak," itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku atas dirimu dengan banyak-banyak sujud. Maksudnya dengan banyak-banyak apa? Sholat. Iya. Maka dari itu, ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, kalau kita perhatikan amal-amal ibadah itu, ya, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada sedekah sunnah. Maka kalau ada orang bertanya, di antara amalan-amalan yang sunnah itu yang paling utama mana? Sholat sunnah. Kalau misalnya ada orang yang berkata, "Ustaz, kalau saya pengen puasa sunnah sih Ustaz, tapi kalau saya puasa saya menyebabkan gak kuat sholat. Pilih mana Ustaz?" Ya, puasa atau sholat? Saya katakan, ya, sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Ya. Sebagaimana juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melakukan demikian. Hadis 1489. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Syu'bah. Ia berkata, "Akhbarani Abdul Malik Al-Mukattib qala sami'tu Abu Amr Asy-Syaibani menceritakan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Afdalul amal as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad." Amal yang paling utama, salat, pada waktunya, dan berbakti kepada orang tua, dan berjihad. Hadis ini ya sahih, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dari jalan Syu'bah, dari Al-Walid bin Izar. Ia berkata, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, bercerita kepada kami seorang pemilik rumah ini yang mengisyaratkan ke rumah Abdullah. Ia berkata, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal ahabbu ilallah, hey Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dalam satu riwayat, amal apa yang paling utama hey Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di atas waktunya. Qala thumma ayyun, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, kemudian apalagi hai Rasulullah? Kata Rasulullah, thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada orang tua. Qala thumma ayyun, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa hai Rasulullah? Kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani, Nabi menceritakan itu kepadaku, kalaulah aku minta tambah pasti Rasul akan tambahkan lagi. Hadis ini akhi kita ambil faedah yang pertama, bahwa amal itu berderajat-derajat. Ada yang paling utama, ada yang utama, ada yang di bawahnya lagi. Nah, tentu mengenal derajat amal ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa mendahulukan mana yang paling penting. Jangan sampai kita ngebelain yang penting tapi kita meninggalkan yang lebih penting. Ini tentunya salah, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Ibnu Mas'ud, amal apa yang paling utama? Salat pada waktunya. Kemudian apa? Ya kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Kemudian jihad. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhi keutamaan sholat di awal waktu. Karena dalam lafaz Bukhari dengan lafaz as-salatu ala ala, kata Ibnu Hajar Asqalani, kata-kata ala itu mengisyaratkan kepada awal waktu. Karena itu mimbab isti'la, mempunyai makna artinya di atas waktu. Disebut di atas waktu berarti di awal waktu. Dan dalam ayat yang lain dengan lafaz as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Maka dari itu ya akhir Islam, salat di awal waktu itu yang paling utama. Dikecualikan darinya salat apa? Salat Isya. Maka salat Isya yang paling utama di akhir waktu. Demikian pula salat Zuhur. Ya kalau salat Zuhur sedang panas banget, maka yang dianjurkan diakhirkan sedikit sampai tidak terlalu panas. Iya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang sholat, kalau kita perhatikan hadis ini ya, akhi, berarti sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya lebih utama daripada apa? Berbakti kepada orang tua. Dan sholat yang dimaksud di sini sholat wajib, bukan sholat sunnah. Iya. Maka dari itu kalau bertabrakan antara sholat wajib dengan bakti orang tua, mana yang didahulukan? Ya sholat. Kalau antum sedang sholat subuh, dipanggil sama ibu, disahut atau dibatalkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sholat lebih utama. Beda kalau antum sedang sholat sunnah. maka wajib dibatalkan. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua wajib, itu lebih didahulukan daripada apa? Salat sunnah. Iya. Hadisnya juga menunjukkan ya akal Islam keutamaan jihad, dan bahwasanya berjihad itu ya di bawah berbakti kepada orang tua. Maka dari itu ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Kemudian Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idhab fafihima fajahid, pulanglah kamu, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu. Lihat ya, Nabi SAW menyuruh pemuda ini untuk apa? Pulang. Ya, untuk apa? Berjihad dengan cara berbakti kepada orang tua. Iya. Dan tentunya yang dimaksud dalam hadis ini, jihad yang dimaksud di sini Pak, jihad perang. Ya, tentunya perang yang sesuai syar'i, ya. Hadis berikutnya hadis 1490. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibrahim bin Hisham bin Yahya Al-Ghassani. Ia berkata, haddatsana abi, ayahku dari jaddi, dari kakekku, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar. Ia berkata, dakhaltul masjid, aku masuk masjid. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdah. Ternyata aku mendapati Rasulullah SAW sedang duduk sendirian di masjid. Faqala ya Badar, inna lil masjid tahiyyah. Lalu Rasulullah bersabda, hai Abu Dhar, sesungguhnya masjid itu punya tahiyatnya. Wa inna tahiyyatahu raka'atan, fakum farka'huma. Dan tahiyatnya itu dua rakaat. Ayo kamu sholat dua rakaat. Fuma'udtu fajalastu ilaih. Kemudian aku kembali dan aku pun duduk kepada Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, hai Rasulullah, ayul amali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah wa jihadun fi sabilillah, itu iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini halik, binasa. Binasa itu artinya Pak, iya, palsu. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Hisham. Ibrahim bin Hisham ini kata Abu Hatim kadzab, tukang berdusta. Ya, kalau ada sanad yang terdapat padanya perawi yang disebut tukang berdusta, berarti itu namanya palsu. Iya. Syekh Al-Albani berkata, akan tetapi hadis dengan lafaz tadi, amal yang paling utama iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan jarak dari jalan Abu Mirwa Marawih Al-Laitsi dari Abu Dzar. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, aku berkata, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah bersabda, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihad fi sabili, dan berjihad di jalannya. Qala qultu ayu riqabi afdal, lalu aku berkata, hai Rasulullah, hamba sahaya mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Qala Rasulullah bersabda, anfasuha inda ahliha, yaitu yang paling mahal di sisi majikannya. Wa aktsaruha samanan, dan yang paling tinggi harganya. Qala qultu fa illam af'al, lalu aku berkata, kata Abu Dzar, kalau aku tidak bisa melakukan perbuatan tadi, maksudnya aku tidak bisa memerdekakan budak yang sangat mahal harganya, lalu apa yang harus aku lakukan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraq, itu kamu membantu orang yang bekerja, atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Maksudnya kalau antum punya teman dia gak bisa kerja karena lumpuh, atau karena tidak punya kecakapan, atau gak punya kemampuan, kemudian antum bekerja untuk dia. Maksudnya antum setelah bekerja dan hasilnya buat dia, nih buat kamu. Iya, antum yang capek tapi hasilnya buat dia, maksudnya bekerja untuk dia. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Aku berkata, kata Abu Dzar, bagaimana kalau aku lemah dari sebagian pekerjaan? Qala taqufu syarraka 'alan nas fa inna shadaqah minka 'ala nafsik. Maka Rasulullah bersabda, yaitu kamu cegah keburukanmu dari manusia, karena itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Di sini akhi, sahih lafaz yang terakhir inilah sahih riwayat Muslim. Adapun yang pertama tadi itu sanadnya palsu. Tapi yang kita akan bahas yaitu yang riwayat Muslim aja. Di sini menunjukkan akhi bahwa amal yang paling utama adalah iman kepada Allah. Dalam riwayat yang lain yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Haji mabrur. Ya. Lihat Rasulullah SAW mendahulukan apa? Iman. Kemudian apa? Jihad. Kemudian apa? Haji mabrur. Hadis yang pertama yang paling utama apa? Sholat. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Yang ketiga berjihad. Ini kok beda-beda ya? Ya. Disinilah ya para ulama berbeda-beda di dalam mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan jawaban Nabi itu sesuai dengan keadaan yang bertanya. Ya. Sesuai dengan keadaan apa? Yang bertanya. Sebagian mengatakan jawaban Nabi itu sesuai dengan kondisi. Ya. Dan jawaban-jawaban yang lain. Yang jelas di akal Islam azanillahu wa iyyakum, ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili telah menjelaskan itu dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali tentang masalah ya derajat-derajat amal. Di mana ya akhir Islam azanillahu wa iyyakum, ya. Suatu amal yang paling utama itu tidak bisa dimutlakan. Tidak bisa apa? Dimutlakan. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang amal apa yang paling utama, beliau berkata, ada empat pendapat tentang amal yang paling utama. Pendapat pertama mengatakan amal yang paling utama itu adalah zuhud. Pendapat yang kedua, amal yang paling utama itu adalah zikir. Pendapat yang ketiga, amal yang paling utama itu adalah yang paling berat ya untuk kita. Pendapat yang keempat itu adalah amal yang paling utama itu adalah disesuaikan dengan ya tugas waktunya masing-masing. Kalau kita sedang berjihad, maka utama yang paling utama ya berjihad. Kalau kita sedang bekerja, maka amal yang paling utama adalah memperbagus pekerjaan kita. Kalau kita sedang berdagang, yang paling utama ya kita memperbagus cara dagang kita. Kalau kita sedang mengajar, yang paling utama adalah yang paling bagus yang, ya memperbagus bagaimana kita mengajarnya secara bagus. Kalau kita sedang mendengarkan adzan, maka amal yang paling utama menjawab adzan. Kalau sedang kedatangan tamu, maka amal yang paling utama apa? Melayani tamu. Itu kalau tidak terjadi pertumpukan amal. Paham tidak, Pak? Ya, kalau itu tidak terjadi pertabrakan amal apa ya? Jadi dalam satu waktu ada beberapa amal gitu loh, Pak. Nah, kalau dalam satu waktu ada beberapa amal bertumpuk, maka tentu disinilah kefakihan kita diuji. Ya. Misal sebuah hadis, ada seorang laki-laki datang ke Rasul, berkata, "Ya Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut jihad. Tapi istriku haji sendirian. Enggak ada mahramnya. Gimana ya Rasulullah?" Berarti ini bertabrakan nih antara kewajiban berjihad dengan kewajiban menemani istri. Apa kata Nabi? "Idhab wa hujja ma'amra'atik." Pergi kamu, hajilah bersama istrimu. Ternyata Nabi membatalkan kewajiban dia berjihad demi untuk apa? Menemani istrinya. Padahal dua-duanya wajib loh, Pak. Berjihad sudah, karena dia sudah ditunjuk oleh imam, wajib. Menemani istri yang mau haji tanpa mahram, wajib. Namun di situ ada nilai, yaitu menghindarkan istri dari maksiat. Ya, karena istri sudah ada kewajiban untuk haji. Ya. Sementara kalau dia pergi sendirian apa? Haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk menemani supaya istrinya terhindar dari yang haram. Sehingga manfaatnya bukan hanya untuk dia tapi juga untuk istrinya. Tentu itu lebih besar. Ya. Kalau bapak ada tugas kantor, sementara istri sudah ada kewajiban haji, diajak sama istrinya, "Mas, ayo haji." Ternyata dia gak mau dengan alasan ngantor. Ini orang tertipu, Pak. Ya. Kenapa menemani istri itu wajib? Pergi kamu berhaji, udah cuti dulu lah di kantor lah. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini akhirnya, jadi kalau bertemu dua amalan atau bahkan tiga amalan, disitulah kita diuji kefakihan kita, mana yang paling utama. Ya. Hari ini akhirnya kita ambil faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan iman kepada Allah daripada jihad. Padahal jihad jauh lebih melelahkan. Jihad itu melelahkan sekali, Pak. Bahkan mencampakkan diri kepada pembunuhan. Tapi Nabi tetap mengatakan iman kepada Allah lebih utama. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah mengambil istimbat dari hadis ini. Apa? Kata beliau, iman kepada Allah itu amalan hati, sedangkan jihad itu amalan anggota badan. Ini menunjukkan amal hati itu lebih utama daripada amal anggota badan. Bahkan amal badan tidak akan bisa muncul tanpa ada amalan hati. Ya. Lalu beliau mengatakan, menuntut ilmu itu amalan hati. Maka atas dasar ini menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah juga, akhi, yang keberapa? Yang ketiga. Bahwa seseorang beramal itu hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dia mampu. Lihat Abu Dzar bertanya dengan pertanyaan yang masya Allah sangat kita butuhkan dalam bagaimana tata cara beramal, Pak. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, hamba sahaya yang paling utama untuk dimerdekakan siapa? Atau Rasulullah yang paling mahal harganya dan paling berharga di sisi majikannya?" Apa kata Abu Dzar, kalau aku tidak mampu gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menunjukkan amalan lain. Ya kamu bantu orang yang bekerja, atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, bagaimana kalau aku tidak bisa bekerja ya Rasulullah? Artinya aku untuk bantu orang lain gak bisa gitu loh. Kata Rasulullah, setidaknya kamu mencegah keburukanmu dari orang lain, kepada orang lain. Artinya jangan sampai kamu berbuat buruk kepada orang lain, karena itu sedekah untuk dirimu sendiri. Lihat Pak ya, pertanyaan Abu Dzar ini sangat kita butuhin loh Pak. Karena tidak setiap orang itu bisa beramal yang sama. Orang kaya bisa aja bersedekah dengan duitnya dia yang banyak. Tapi kita yang gak punya duit, terus gimana dong? Oh ternyata ada amalan lain. Ya. Apa itu? Sesuai dengan kemampuan kita apa? Kalau kita bisa membantu orang lain, misalnya ada orang yang sedang apa namanya sibuk menurunkan barangnya dari mobil, antum langsung datang, saya boleh bantu turun-turunin, gratis kok, nggak usah dibayar, saya pengen dapat pahala dari Allah. Ya antum turun-turunin, masya Allah. Antum lihat ada teman antum lagi pindahan rumah, akhirnya antum langsung bantu-bantu pindahan rumah, itu semua sedekah ya, pahala besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat ada teman antum pengangguran, wah. Kemudian antum nanya, antum pengangguran? Ya. Iya nih, saya lagi kecari kerjaan. Antum coba carikan pekerjaan. Ya. Ada lagi teman antum yang memang enggak punya skill kemampuan. Mau kerja apa ini enggak bisa, itu enggak bisa. Ya, sehingga mau tidak mau akhirnya menggantungkan dirinya kepada orang lain. Maka antum pun bekerja buat dia. Udah kamu, ya biar saya yang bekerja buat kamu. Misalnya. Ini amalan besar ya, kalau Islam azani Allah ya. Yang jelas ya, akhi, kita beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Hadis 1491. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Nasr dalam As-Shalah dengan sanad yang sahih dari Suaid bin Hujair dari Al-Ala bin Ziyad. Ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Faqala, ia berkata, ayyul mu'minin afdal islaman? Siapa sih mukmin yang paling bagus Islamnya? Ya. Maka beliau berkata, afdalul mu'minina islaman man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fi dhatillah. Wa afdalul muhajirin man jahada li nafsi wa hawa fi dhatillah. Mukmin yang paling bagus iman Islamnya, yaitu yang kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ya, jadi mukmin yang paling bagus Islamnya siapa? Yang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Dan jihad yang paling utama adalah orang yang menjihadi dirinya di jalan Allah. Dan orang yang berhijrah yang paling utama adalah yang menjihadi dirinya dan hawa nafsunya di jalan Allah. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Nah, di sini menunjukkan akhi ini bahwa muslim yang paling baik Islamnya siapa? Yang muslim lain selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Coba kita tanya, ada enggak muslim yang pernah kita sakiti, Pak? Dengan lisan kita atau tulisan kita, baik di Facebook maupun dimanapun. Ya, banyak orang, Pak, yang lisannya itu keji, Pak. hampir tidak ada orang yang selamat dari lisannya itu. Semua orang yang dia tidak suka dia gonggongin. Kerjaannya menggonggong di Facebook. Ya. Setiap ya kayak kalau antum lihat binatang anjing ya, binatang anjing tuh semua yang dia tidak suka dia gonggongin, Pak. Kalau ada orang punya sifat seperti itu, setiap dia enggak suka sama orang dia gonggongin di Facebook. Ya. Maka itulah sifat binatang yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti orang seperti ini tidak baik Islamnya, Pak. Maka Islam yang paling baik itu apa? Yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangan kita. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa jihad yang paling utama jihad melawan diri sendiri. Ya. Ada orang yang menganggap hadis ini lemah. Gimana katanya jihad melawan dengan pedang dan panah kan lebih capek, lebih ini, kok jihad melawan diri sendiri lebih utama? Ini orang tidak paham hadis ini, Pak. Hadis ini sahih. Perlu diketahui, akhi, dasar jihad itu adalah berjihad melawan diri sendiri. Siapa yang tidak bisa menjihadi dirinya, dia tidak akan bisa menjihadi musuh yang ada di luar. Kata para ulama, siapa yang dia kalah oleh hawa nafsunya sendiri, oleh musuh yang ada pada dirinya, maka dia bagaimana akan menang melawan musuh yang ada di luar? Kalau kita pengen menang melawan musuh yang ada di luar, kita harus menang terhadap musuh yang ada pada diri kita sendiri, Pak. Kalau kita kalah melulu dalam pertandingan hawa nafsu, dalam pertandingan syahwat pada diri kita, kalah melulu, saya jamin kamu akan kalah oleh musuh kita yang ada di luar. Jadi jangan harap kita pengen menang sementara kita masih menjadi musuh-musuh Allah, Pak. Sementara kita masih kalah oleh musuh yang ada pada diri kita sendiri. Makanya ya akhi, dasar jihad itu adalah berjihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu ini akan terus berlaku sampai kita meninggal dunia. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan jihad yang paling utama yaitu menjihadi diri sendiri di jalan Allah. Coba aja, Bu. Kita sudah bisa belum menjihadi diri kita sendiri ketika kita sedang bersendirian, di depan kita maksiat dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sementara syahwat kita menggebu-gebu. Banyak di antara kita kalah oleh musuh yang ada pada diri kita sendiri. Itu membuktikan bahwa memang jihad melawan diri sendiri itu enggak mudah, Pak. Jihad melawan hawa nafsu, melawan syahwat kita dan yang lainnya. Iya. Karena syaitan berusaha untuk menggagalkan kita. Syahwat selalu menyuruh kepada keburukan. Inilah ya akhul Islam azanillah wa iyakum. Maka hendaklah kita berusaha berjihad melawan diri sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan jihad melawan diri sendiri itu caranya yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Jadi jihad melawan diri sendiri itu caranya apa? Menuntut ilmu. Kemudian apa? Mengamalkan ilmu. Kemudian apa? Menyampaikan ke orang lain. Itu jihad melawan diri sendiri. Iya. Makanya Abu Darda mengatakan menuntut ilmu jihad, bukan? Jihad. Dengan antum menuntut ilmu, antum tahu amal. Oh, masya Allah. Maka amalkan, itu jihad. Iya. Nah, ini akal Islam azanillahu wa iyyakum, segera cukup sampai di sini.